الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد Alhamdulillah, fa insyaallah taala kita lanjutkan dari kajian kita tafsir terhadap kalamullah, kitabullah, Al-Qur'anul Karim dari tafsir surat At-Taghabun. Alhamdulillah, sekaligus kita mengingatkan kita semua bahwa kita semakin dekat dengan bulan Ramadan. Dan ada di bulan Sya'ban, bulan yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan yaghfalu anhu an-nas, banyak orang lalai padanya. Sementara salafun salih terdahulu menyebut bulan Sya'ban ini adalah Syahrul Qurra, bulannya para qari, pembaca Quran, mempersiapkan diri menyambut Ramadan dengan memurojaai kembali hafalan mereka, mulai membuka, membaca, menghafal kitabullah. Dinukil dari Anas bin Malik, ya, kana Anas, ya, dulu orang-orang di masa Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika masuk ila dakhala al-Sya'ban akabbu alal masahif. Sudah masuk Sya'ban, maka mereka yaitu menekuni mushaf-mushaf mereka, yaqra'unaha, membacanya, mereka membacanya. Maka kita lanjutkan dari surat At-Taghabun, dan ini surat Makkiyah. Di pertemuan yang lalu kita telah baca tafsirnya, kalau tidak salah sampai ayat ketiga. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, khalaqas samawati wal arda bil haqq وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ. Dialah Allah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi dengan al-haq, yakni dengan hikmah, sebagaimana diterangkan Syekh Sa'di rahimahullah. Allah ciptakan, tidak ada sesuatu yang buruk, tidak ada suatu kesia-siaan padanya, tapi dibalik suatu hikmah yang puncak. Wasawwarakum fa ahsana suwarakum. Kemudian Allah menyebutkan, mengingatkan, setelah penciptaan langit dan bumi, Allah menyebutkan, dialah Allah yang telah membentuk rupa-rupa kalian dan memperbagusnya. Wasawwarakum fa ahsana suwarakum. Dan diterangkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah sebagaimana firman Allah, kata beliau, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia pada sebaik-baik bentuk di antara makhluk-makhluk yang ada. Dan beliau mengatakan, fal insan ahsanul makhluqati suratan wa abhaha mandaran. Maka manusia adalah yang terbaik, yaitu bentuknya, rupanya di antara para makhluk yang ada, dan demikian yang paling indah dilihat. Demikian ini manusia, Allah Subhanahu wa taala ingatkan di antara sekian banyak ciptaannya bahwa Allah telah memperbagus yaitu bentuk-bentuk kita. Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Dan Allah bisa mengembalikan manusia pada ke tempat yang paling rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian beliau katakan, wa ilaihil masir, dan hanya kepada Allah lah tempat kembali, ai al-marja yaumal qiyamah, tempat kembali pada hari kiamat kelak. Fayujaziyakum ala imanikum wa kufrikum. maka Allah bakal membalas kalian sesuai dengan keimanan kalian ataupun kekufuran kalian. Wa yas'alukum 'anil ni'ami wan na'imi alladhi aulakum hal kuntum bisyukrihi am lam taqumu bih. Dan Allah kelak bakal menanyai kalian tentang berbagai kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian dan nikmat yang Allah kuasakan kepada kalian, apakah kalian telah menjalankan bentuk kesyukuran kalian kepada Allah dengan menggunakan nikmat-nikmat tadi di jalan yang benar, am lam taqumu bih, atau kalian tidak melaksanakannya, mengkufuri nikmat tersebut dengan tidak menjalankannya di atas apa yang Allah halalkan atau apa yang menjadikan Allah ridho. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Sungguh kalian kelak akan ditanya tentang berbagai nikmat. Dan adalah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an, maka beliau yadhkurullah fi kulli ahyani. Mengingat Allah di setiap kondisi beliau. Ketika beliau kelaparan dan ada undangan makan, kemudian beliau makan, sahabatnya juga, ya. Beliau mengingatkan setelah selesai diundang, berangkat perut kosong dan lapar, pulang sudah kenyang. Beliau mengingatkan sebuah ayat, la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Maka setidaknya seorang hamba mengucapkan alhamdulillah, dan lebih-lebih dia disyariatkan untuk mendoakan orang yang memberikan makan kepadanya. Apa dengan Allahumma atain man atamana wa sqina man saqana, ya Allah berikan makan orang yang memberi makan kami, beri minum orang yang memberi minum kami, atau mendoakan mereka yang menghidangkan kepada kita makanan, Allahumma barik lahum fi ma razaqtahum, ya Allah berkahi mereka pada apa yang Engkau berikan rezeki kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala sungguh ridha dalam hadis Anas, innallaha la yardha an 'abdihi ya'kulul aklah fahamidallaha 'alaiha. Seorang hamba makan makanan dan dia memuji Allah, atau yashriba syurbah fayahmadullaha 'alaiha, atau dia minum minuman dan memuji Allah padanya. Ini Allah ingatkan dalam ayat-ayat ini dan yang sebelum-sebelumnya bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, lahul hamd, lahul mulk, milik Allah segala kerajaan. Dan dengannya Allah juga yang paling berhak dipuji, walahul hamd. Ya. Dan telah bertasbih, mensucikan Allah segala yang ada di langit maupun bumi. Ya. Hanya kita kadang tidak tahu bagaimana cara mereka bertasbih. Dan Allah memastikan bahwa Allah Maha Mampu atas segala sesuatu. Apa yang Allah inginkan pasti didapatkan dan bisa Allah kerjakan. Berbeda dengan kita. Allah wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian Allah juga yang mentakdirkan segala sesuatu, termasuk iman dan kufur. Huwa alladhi khalaqakum faminkum kafir faminkum mu'min. Tapi Allah sungguh bima ta'maluna basir. Tapi Allah Maha melihat dengan apa yang kalian kerjakan. Manusia yang diberi iradah, diberi masyiah kehendak, masih memiliki ikhtiar, pilihan, mau memilih jalan kebaikan atau jalan keburukan. Maka seorang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan hal tersebut. Seorang hamba husnuzan kepada Allah dan dia banyak berprasangka ya buruk terhadap dirinya. Dia berusaha melakukan sebab-sebab, siapa mendapatkan kebaikan pujilah Allah, dan siapa yang mendapatkan kejelekan jangan salahkan Allah tapi salahkan dirinya sendiri. Disebutkan di ayat yang berikutnya, Allah menciptakan langit-langit bumi dengan penuh hikmah. Kemudian Allah pun ciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Dan Allah ingatkan adanya yaumul qiyamah wa ilaihil masir. Kepada Allah lah kelak tempat kembali pada hari kiamat. Di ayat yang berikutnya, ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya'lamu ma fis samawati wal ardh wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun wallahu 'alimun bi dhatis sudur. Allah mengetahui segala apa yang ada di langit-langit maupun bumi, dan Allah mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian tampakkan, dan Allah Maha mengetahui dengan segala apa yang ada di dalam dada, dalam batin manusia. Syekh Sa'd rahimahullah taala dalam tafsirnya mengatakan, "Tsumma dzakara umuma ilmih." Setelah ini Allah menyebutkan tentang luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Faqal, maka Allah mengatakan, "Ya'lamu ma fis samawati wal ardh." Bahwa Allah mengetahui segala apa yang ada di langit-langit maupun bumi, ai minas sarairi wadh-dhawahiri wal ghaibi wasyahadah. Dari segala perkara yang tersembunyi maupun lahiriah, nampak. Segala hal yang gaib, yang tidak nampak oleh manusia, atau yang tidak nampak oleh sebagian makhluknya, namun Allah subhanahu wa ta'ala melihatnya dan mengetahuinya. Ataupun wasyahadah, sesuatu yang dapat disaksikan, dilihat oleh indera manusia atau sebagian makhluknya, maka Allah lebih-lebih dapat melihatnya. Jika yang tersembunyi, jika yang gaib pun dapat dilihat dan diketahui oleh Allah, apalagi yang zahir, nampak dan dapat disaksikan pada makhluknya. Wa ya'lamu ma tusirrun wa ma tu'linun. Dan Allah mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian tampakkan. Wallahu alimun bi dzatis sudur. Dan Allah Maha mengetahui dengan apa yang ada dalam dada. Ai bima fiha minal asrar. Di dada-dada manusia, apa yang ada di dalamnya, dalam kalbu atau dada mereka, berupa al-asrar at-tayyibah, baik itu rahasia yang mereka sembunyikan berupa kebaikan. Ada niat-niat baik, ada rahasia-rahasia baik, tapi mereka tidak tampakkan. Orang tidak tahu, tapi Allah tahu. Kadang seorang disangka atau melihat begini begitu, padahal niatnya baik. Allah mengetahui. Wal khabayal khabithah. Sebaliknya, apa yang dia sembunyikan berupa kejelekan, nampaknya baik tapi niatnya busuk. Zahir yang diucapkan seakan hikmah, tapi ada kepentingan. Ya, dia menghasung sedekah, menghasung ta'awun, membantu ini itu, tapi niatnya ada kepentingan, pengen dapat ini itu. Allah tahu. Khabayal khabithah wan niyat as-salihah, niat-niat baik Allah tahu, mesti tidak diungkapkan kepada orang. Allah tahu. Wal maqasid al-fasidah, maksud-maksud tujuan yang rusak, yang seorang rencanakan dengan tujuan-tujuan rusak, maksud-maksud buruk, meskipun tidak nampak di mata orang, Allah mengetahuinya. Fa idza kana aliman bi dzatis sudur ta'ayyana 'alal 'aqilil basir an yahrisa wa yastahida fi hifdzi batinihi minal akhlaqir razilah wa ittisafihi bil akhlaqil jamilah. Maka apabila seperti itu, Allah Maha mengetahui dengan apa yang ada dalam dada, ya, terhadap setiap yang ada di balik dada, maka menjadi wajib bagi setiap orang yang berakal sehat dan dia memiliki pandangan yang lurus, yang benar dan baik, untuk dia semangat dan berusaha untuk menjaga batinnya dari akhlak-akhlak yang rendahan dan mensifatinya, berusaha menghiasi batinnya dengan akhlak-akhlak yang indah. Akhlak-akhlak yang rendah, ya, bisa berupa zahiriyah, apa yang nampak, amal-amal buruk yang kelihatan, ya, dan berupa amal-amal buruk yang ada dalam qalbu. Begitu pula juga akhlak yang jamilah, yang indah, yang baik. Ada yang nampak terlihat, ada pula yang dalam batin tidak terlihat. disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah bahwa a'malul qulub, kerjaan-kerjaan kalbu, amal-amal perbuatan kalbu itu lebih banyak, lebih beraneka ragam, lebih bercabang dibanding amalan jawarih. Manusia kadang memberi, kadang menerima, kadang berjalan, kadang melihat, kadang mendengar, mungkin memukul atau membaca atau amalan, ya. Entah itu amalan sholat, apakah itu sedekah, apakah muliakan tamu, silaturahim, gotong royong, apa yang jadikan seorang beraktivitas dari amal baik atau amal buruk, yang mencuri, ya, memukul, ya, membunuh dan berbagai macam. Amalan qalbu disebutkan Syekhul Islam Taimiyah tidak kalah banyak. Itu kurang lebih maknanya. Di sana ada hasad, ada riya, ada sum'ah, ada kibr, ada ujub, bahkan nifaq sampai kemunafikan. Dan seorang menyembunyikan, ya, sesuatu ataupun makar ataupun khianat, ya, ataupun dia memiliki niatan-niatan yang tidak baik, banyak bentuknya, ya, dalam kalbu. Maka seorang muslim dihasung untuk mencontoh para pendahulu mereka yang saleh, dari para nabi dan para sahabat mereka. Berusaha wakunu ma'asadikin, hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur, shodiqin, ya. Ya, bisa jadi seorang mengatakan apa sesuatu padahal dia tidak seperti itu, atau dia menuduh saudaranya seperti itu padahal dia dusta dan tidak seperti itu. Bohong, dusta, ya, fitnah, yang dia tahu kalbu ini, dan itu akan mempengaruhi semua tindak tanduknya, termasuk hubbuz zuhur, suka untuk tampil, hubbur riasah, suka kepemimpinan, ya. Ini bahaya, ya. Mau bareng, mau gotong royong, mau rapat, mau musyawarah, mau, tapi harus saya yang mimpin. Ini bahaya, ya. Adapun seorang mukmin, seorang muslim, apakah dia yang mimpin, dia jadi pasukan terdepan, dia jadi prajurit dimanapun, yang penting itu sama dalam beramal saleh. Ya, dan itu para sahabat kita, para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pendahulu kita yang saleh. Contoh, coba Khalid bin Walid, setelah memenangkan sebuah pertempuran besar, setelah selesai dikirimi surat oleh Amirul Mukminin. Surat pemberhentian tugas, ya, sebagai komandan pasukan, ya. Dan Abu Bakar sering sebelum-sebelumnya ini ada beda pendapat, Umar begini kok, Khalid kok begini, Umar begini. Abu Bakar mengatakan, sungguh kalian berdua ini orang yang paling mirip, ya, Umar bin Khattab dengan Khalid bin Walid. Kata Abu Bakar, kalian berdua ini orang yang paling mirip. Tapi Abu Bakar yang kalem tapi tegas dalam prinsip, pendampingnya Umar yang tegas. Abu Bakar wafat, Umar yang tegas, pendampingnya Utsman yang lemah lembut. Setelah itu Umar wafat, Utsman yang dampingi Ali yang tegas, yang seperti itu. Jadi subhanallah, Umar dengan Khalid bin Walid tegas sama, nah, seperti itu kan. Tapi mereka mendahulukan ilmu. Apa di surati Khalid bin Walid, suruh berhenti lah Amirul Mukminin, katanya sam'an wa ta'atan lil amir, siap mendengar dan taat kepada amir, ya. Lastu ujahid, saya tidak berjihad lil amiril mukminin, untuk Amirul Mukminin. Saya berjihad lillah, saya tidak peduli saya jadi pimpinan atau saya yang di belakang jadi pasukan, tidak masalah bagi saya. Itu karena tebalnya keimanan beliau, tulusnya keikhlasan beliau alaihi salatu wassalam, apa radhiyallahu anhu, Khalid bin Walid. karena bermula dari niat-niat yang seperti ini, itu akan timbul banyak hal. Seorang kalau kepingin sesuatu duniawi, kadang dia enggak diperlakukan seperti harapannya, dia kecewa. Kok begini, kok begitu? Asarane rati wongke begini, kecewa, gelisah. Tapi rayas, insya Allah dapat sesuai harapan, alhamdulillah. Senang, kalau tidak, alhamdulillah, tetap jalan. Alhamdulillah ala kulli hal. Yang penting ini syar'i, yang penting niat kita benar. Kadang orang menerimanya baik, kadang sesuai harapan. Kita berniat silaturahim ke keluarga, kita bermaksud begini begitu, ternyata ada salah terima, ada begini, ada atau yang lainnya. Maka ketika seorang sudah berusaha sebaik mungkin dan ternyata ada hal-hal yang lain, maka jangan sesali, ya, jangan sesali. Semua ini berkaitan erat dengan yang namanya yaitu batin. Dan tentunya kita semua juga harus berusaha untuk memperbaiki batin-batin kita dan mengkhawatirkan daripada niat-niatan buruk kita. Kita berusaha untuk muhasabah nafs, berusaha untuk mengintrospeksi diri dan terus memperbaiki yaitu niatan-niatan kita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan bil jasad mudghah, pada kalbu tubuh kita ada segumpal daging yang apabila baik segumpal daging tersebut, yaitu saluhal jasadu kulluh, akan baik seluruh jasad, dan apabila buruk segumpal daging tersebut akan buruk pula seluruh amalan perbuatan seseorang. Karena seorang ingin meraih sesuatu misalnya, kadang tidak dia pedulikan cara-cara halal atau haram. Ini berbahaya. Berawal dari apa? Ambisi, hirs yang madmum, yaitu semangat yang tidak terpuji, ambisius, ataukah karena kibr atau hasad atau ujub. Ini semua termasuk akhlak rohilah dalam batin. Diingatkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah tentang hal ini, ya. Diingatkan pada ayat keempat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala ya'lamu ma bis samawati wal ard, selain Allah mengetahui yang di langit dan di bumi, Allah pun maha mengetahui ma tusirruna wa ma tu'linun, apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian yaitu tampakkan. Wallahu alimun bidzati sudur, dan Allah maha mengetahui terhadap apa yang ada dalam hati. Tetapi juga ini sebuah tanbih kadang. Ada sebagian orang yang kita husnuzan kepada sebagian mereka ini, betul-betul masya Allah tulusnya, betul-betul tanpa pamrih, suka membantu, suka menolong, masya Allah ikhlasnya. Kadzalika nahsibuhu, wallahu yahsib. Demikian yang kami sangka. Dan kadang karena saking betul-betul yaitu segala sesuatunya alillah, ini untuk Allah, ini untuk Allah, kadang sebagian mereka dituduh di ini macam-macam, diam saja. Mau di apa, apalah, dituduh, difitnah ini, dituduh ini, sudahlah. Ini pada sebagian hal tentu bisa jadi wal akibatu lil muttaqin, kesudahan yang baik bagi orang-orang bertakwa. Dan demikian pula Allah Subhanahu wa taala menjanjikan hal tersebut. Dan seseorang mungkin dia menyibukkan dengan dirinya, dengan khaufnya, takutnya, kadang hal tersebut memang ada baiknya. Tapi di waktu-waktu tertentu Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan. Ketika Nabi dituduh menggandeng istrinya Sofia di kai itikaf, khawatir ada zon-zon dari sahabatnya, maka beliau menutup celah itu. Ala rislikuma habis Sofiyah, pelan jalan kalian, ini Sofiyah istriku, ya, supaya menutup zon-zon tadi. Tidak seperti itu, laisa zalika kama tazunnu, tidak seperti yang kalian sangka. Tapi kadang seorang menimang-nimang, kadang sebagian orang tidak ingin niatan baiknya, amalannya dia tampakkan. Tapi ada kalanya ada saudaranya menyangka yang tidak-tidak terhadapnya, sehingga dia timbang-timbang, ini perlu disampaikan atau enggak, atau biarkan nanti kan tahu sendiri. Bahasa Jawanya, Allah kan boten sarih, ya. Allah kan maha tahu, ya. La ta'khudhu sinatun wa la naum, tidak ngantuk, tidak tidur. Ya Allah, kesudahan yang baik berkenaan. Namun pada kondisi tertentu tadi, kadang butuh meluruskan, menjelaskan, duduk perkara sebenarnya supaya tidak muncul zon-zon tadi. Kembali ke sini, maka ini hal yang sangat penting untuk kita semua, tak terkecuali yang berbicara atau yang mendengar, untuk kita banyak-banyak muhasabah, introspeksi diri, selain memperbaiki amalan zahir kita, juga memperhatikan amal-amal batin kita. Berusaha berdoa, berteman dengan orang-orang tulus, menjauhkan diri dari kibir, ujub, riya dan seterusnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita minal mukhlishin al muslihin, golongan orang-orang yang ikhlas dan memperbaiki diri maupun masyarakat. Disebutkan di ayat yang setelahnya, ayat ke-6, Allah berfirman, alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qablu fazaqu wa bala amrihim wa lahum adzabun alim. Tidakkah datang kepada kalian berita tentang orang-orang kafir sebelum kalian? Mereka merasakan kesengsaraan akibat urusan mereka, dan mereka mendapatkan azab yang pedih. Berkata Syekh Sa'di, lamma dzakara ta'ala min awsafihi al-kamilah al-'azimah ma bihi yu'raf wa yu'bad wa yubdal juhdu fi mardatihi wa tustanabu masakhithuhu akhbara bima fa'ala bil umam as-sabiqin wal quruni al-madin. Ketika Allah telah menyebutkan sifat-sifatnya yang sempurna dan agung, yang dengan itu Allah dikenali, diibadai, orang-orang berusaha sekuat tenaga untuk mencapai keridhaan Allah, menjauhi kemurkaan Allah, karena Allah memiliki segala sesuatu. Kalau kita ingin nikmat, cari keridhaan Allah. Kalau tidak ingin sengsara, Allah menguasai seluruh azab dan perasaan, maka jauhi kemurkaannya. Setelah disebutkan sifat-sifat itu, Allah mengabarkan tentang apa yang telah Allah perbuat terhadap umat-umat terdahulu. Wal qurunal madin, generasi yang terdahulu. Alladzina lam tazal amba'uhum yatahaddatsu bihal mutaakhirun, yang masih terus berita-berita, kisah-kisah mereka diceritakan oleh orang-orang belakangan setelah mereka. Wa yukhbiru bihi shadiqun, diberitakan oleh orang-orang jujur. Wa annahum hina ja'atuhum rusulun bil haqq, yaitu ketika mereka didatangi oleh para rasul mereka dengan kebenaran. Kadzabuhum, mereka mendustakan para rasul itu. Wa anaduhum, menentang mereka. Fa'adzaqahumullah wa bala amrihim fid dunya, maka Allah timpakan hukumannya kan urusan mereka di dunia. Wa akhzahum fiha, dan Allah sengsarakan mereka di dalamnya, di dunia. Walahum adzabun alim, dan mereka mendapat azab yang pedih, masih ditambah azab yang pedih. Fid daril akhirah, yaitu di negeri akhirat. Maka yang awal, fadzaqu wa bala amri, di dunia azab, entah banjir, entah berbagai macam siksaan mereka, ataukah yaitu walahum adzabun alim, mendapat siksa yang pedih, yaitu di akhirat. Wallahu ta'ala alam suha. Tapi perhatikan di ayat ke-5 tadi, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qablu fadzaqu wa bala amrihim wa lahum adzabun alim. Tidakkah datang kepada kalian kisah-kisah orang kafir sebelum kalian, yang mereka telah merasakan akibat ulah mereka. Wa bala amrihim, itu bencana, hukuman, azab atas sebab dosa. Wa bala amrihim, di dunia. Walahum azabun alim, dan mereka akan mendapatkan azab pedih, yaitu di akhirat kelak. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebabnya mereka mendapatkan hal itu. Dzalika bi'annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinah. Faqalu abasyaru yahduna fakafaru wa tawallaw wastaghnallahu wallahu ghaniyyun hamid. Yang demikian itu kata Syekh Sa'di, walihada dzakara sabab fi hadhil uqubah. Karena ini Allah sebutkan sebab mereka mendapatkan hukuman azab dari Allah. Faqal, maka Allah berfirman, zalika bi annahu, yakni zalika annakal wal wabal alladhi ahlalnahu bihim. Mak bencana ya tersebut, hukuman dan bencana yang kami timpakan terhadap mereka tersebut, bi annahu kana ta'tihim rusulun bil bayyinat, adalah karena sebabnya dulu datang kepada mereka para rasul dengan membawa al-bayyinat, ai bil ayatil wadihati addalati 'alal haqqi wal batil, membawa ayat-ayat yang jelas yang menunjukkan mana kebenaran dan mana yang batil. Fasma'azzu, mereka justru menyombongkan diri, istagbaru 'ala rusulihim, congkak dan sombong terhadap para rasul utusan Allah tersebut, rasul yang diutus kepada mereka. Waqalu, dan mereka justru mengatakan seperti kata Allah, faqalu, maka mereka pun berkata, abasyaru yahdunana, apakah hanya manusia, seorang manusia yang membimbing kami? Ya itu maknanya laisa lahum fadlun alaina, mereka ini para rasul kok manusia biasa seperti kita, mereka tidak punya keutamaan, kelebihan atas kita. Menurut mereka orang-orang kafir, wali ayyi syai'in khassahumullahu dunana, lalu karena sebab apa Allah istimewakan mereka ya dari kami, bukan kami, dunana, kenapa bukan di antara kami, kenapa mereka, sama-sama manusia. Pas sebagai mereka menganggap itu malaikat, menganggap pantasnya ini itu, dan itu dibantah di surat-surat yang lain. Ya kalau manusia ya, terus seandainya ya mereka itu bisa sebagaimana di alam malaikat, mungkin diutus rasul dari kalangan malaikat. Namun kalau diutus dari kalangan malaikat ataupun bangsa jin, manusia tidak bisa melihat bagaimana cara salatnya, bagaimana cara ininya. Ya. Maka atas hikmah Allah Subhanahu wa taala utus dari bangsa mereka sendiri, bangsa manusia. Kama qala fil ayatil ukhra, di ayat yang lain Allah katakan, qalat lahum rusuluhum in nahnu illa basyarum mithlukum walakinallaha yamunnu ala man yasha'u min ibadihi. Berkata para rasul itu kepada mereka, memang kami ini tidak lain kecuali manusia seperti kalian. Diciptakan makhluk, bukan memiliki sifat-sifat ketuhanan, kami juga manusia seperti kalian, hanya saja Allah anugerahkan kepada siapa di antara hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Zalika fadlullah yuti mayasha, Allah berikan, ini memiliki kelebihan, yang itu diangkat. Ini sebagaimana dalam hal dunia ada yang diberi kelebihan daripada yang lain, begitu pula dalam hal din, agama, kesolihan, kebaikan. Mereka orang-orang mulia, orang-orang suci, orang-orang bersih lahir dan batinnya, para nabi, nabi Allah, para rasul. Fahum hajaru fadlallah wa minnatahu, mereka justru menolak ya, mengingkari keutamaan Allah, anugerah Allah ala anbiya'in terhadap para nabinya, an yakunu rusulan lil khalqi, untuk mereka sebagai utusan bagi para makhluknya. Wastakbaru an inqiyadi lahum, menyombongkan diri untuk mau tunduk terhadap para rasul tersebut. Fabtulu bi ibadatil asyjari wal ahjari wa nahwiha, akhirnya mereka pun ditimpa bala dengan berupa peribadahan kepada pohon, pepohonan, batu, bebatuan dan semisalnya. Ya, patung-patung dari kayu dan seterusnya yang mereka anggap ini titisan roh dan seterusnya. Baik itu kaum Nabi Ibrahim atau musyrikin yang lain. Fakafaru wa tawallaw, yakni fakafaru billah. Akhirnya pun mereka kufur terhadap Allah karena mempersekutukan Allah. Meskipun menyembah dan mengakui Allah, tapi menyekutukan dengan yang lain. Wa tawallaw, dan mereka berpaling, yakni an ta'atih, dari mentaati Allah. Wastaghna Allah, yakni anhum, maka Allah pun tidak butuh atas dari mereka, fala yubali bihim, Allah tidak pedulikan mereka, wala yadurruhu dalalahu syai'a, Allah tidak pedulikan kesesatan mereka sedikit pun. Allah tutup ayat ini, wallahu ghaniyyun hamid, dan Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji, ai huwal ghaniyyul ladzi lahul ghina at-tam al-mutlaq min jami' wujuh, kesempurnaan kekayaan Allah mutlak dari segala sisi, dan Allah Maha Terpuji al-hamid fi aqwali wa afali wa usafi, pada ucapan, perbuatan maupun sifat-sifat Allah. Wallahu alam bissawab, ini yang bisa kita baca. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.